itu yang buat tetap rencana. Baik, nanti kau tunggu di sana. Cobalah kau naik segera. Suara motor Honda, cobalah kau naik segera. Tra-la-la.